ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي أعزني وأعزكم الله، kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Mufid ala kitab Al-Tawhid yang ditulis oleh Fadilatu Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada ucapan beliau, wa qawluhu wa la tad'u min dunillah. Pada dalil yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، dan janganlah engkau berdoa meminta dari selain Allah. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, الدُّعَى طَلَبُ مَا يَنْفَعُ أو طلب دفع ما يضر. Ini yang dimaksud dengan doa di sini dalam ayat ini adalah talabu ma yanfa', meminta sesuatu yang bermanfaat, atau talabu dafi ma yadur, atau meminta ditolaknya sesuatu yang bermadarat. Wahwa nau'an kama qala ahlul ilmi, dan doa ini terbagi menjadi dua sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Al-awwal, yang pertama adalah doa ibadah, doa yang merupakan ibadah. Wahwa ayyakuna qa'iman bi amrillah, di mana doa ibadah adalah doa yang dibangun berdasarkan perintah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Karena al-qa'im bi amrillah kal musalli was-sha'im wal muzakki, karena orang yang berdiri di atas perintah Allah seperti orang yang menunaikan salat, orang yang berpuasa, orang yang menunaikan zakat, yuridu bidzalika thawab wan najah min al-iqab, karena orang tersebut menginginkan dengan amalan tersebut pahala dan menginginkan keselamatan dari iqab, dari siksaan. Wa fi'luhu mutadhammin du'a bi lisanil hal, maka perbuatannya ini mengandung doa dengan lisanil halnya, dengan lisan halnya, dengan perbuatannya tersebut. Wa qad yashabu fi'luhu hadha du'a bi lisanil maqal, dan terkadang perbuatannya ini juga disertai dengan lisanil maqal, dengan lisan al maqal, dengan ucapannya. Nah, jadi doa masalah, doa ibadah adalah doa yang dibangun di atas perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Karena dengan perbuatannya itu dia mengharapkan pahala dan selamat dari siksaan. Sehingga di sini doa ini mengandung, dengan perbuatannya ini mengandung doa. Apakah doa dalam bentuk bilisanil hal, dengan perbuatan dia, ataupun dengan bilisanil maqal, dengan ucapannya. Karena ibadah terkadang di dalamnya mengandung permohonan, permintaan. Nah, azan yang kedua, doa al-mas'alah, doa permintaan. Wa huwa talabu ma yanfa' au talab daf'i ma yadurru, Di mana doa masalah, doa permintaan adalah meminta sesuatu yang bermanfaat atau meminta untuk ditolaknya sesuatu yang mudharat. Fal awwal la yajuzu sarfu li ghairillah. Maka bentuk doa yang pertama yaitu doa ibadah ini tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Wasani fi tafsil sabab. Sedangkan yang kedua padanya ada rinciannya. Kalau doa permintaan maka di dalamnya ada rincian sebagaimana yang sudah diterangkan. Nah, karena permintaan itu tergantung dilihat apakah yang diminta itu hadir atau ghaib. Kemudian juga apakah dia mampu untuk mewujudkannya atau tidak. Ini diantara persyaratannya. Nah, qauluhu min dunillah. Adapun ucapan Allah Ta'ala yang mengatakan selain dari selain Allah, ai siwallah, yang maksud adalah min dunillah, ini adalah siwallah, selain Allah. Karena kata duna dalam syariat bisa bermakna siwa, bisa bermakna tahta, ya, begitu, atau akal. Nah, sehingga yang maksudkan dunillah di sini ai siwallah, yang selain daripada Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana yang sudah lewat pada penafsiran apa? Ketika permasalahan asyirik, inna Allah la yaghfiru ayyu syaraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Duna maksudnya akal, ya, yang lebih kecil daripada syirik. Nah, demikian. Qawlu ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Di sini apa yang tidak bisa memberikan manfaat padamu, wala yadurruk, dan tidak bisa memberikan mudarat, maksudnya apa? Ma la yanfa'uka ay ma la yajibu laka naf'a law abadtahu, yaitu sesuatu yang tidak akan bisa memberikan kemanfaatan bagimu kalau seandainya engkau beribadah kepadanya. Ini maksudnya tidak bisa memberikan manfaat. Jadi Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan fala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka, maksudnya ma la yajlibu laka naf'a, sesuatu yang tidak bisa memberikan kepadamu manfaat, in abadtahu, jika kamu beribadah kepadanya, atau law abadtahu. Wala yadurruk, maksudnya adalah kila la yadfa'u anka dur, yani maksudnya tidak bisa menolak kemadaratan dari dirimu. Wakila ada juga yang mengatakan law tarakta ibadatahu la yadurruk, yang kalau seandainya engkau meninggalkan peribadatan kepadanya, dia tidak akan bisa memberikan madarat bagimu. Dia tidak akan bisa memadaratimu. Kenapa? Li'annahu la yastati'ul intiqam. Karena dia tidak akan sanggup, tidak akan mampu untuk murka kepadamu. Ini maksudnya daripada apa? Ma la yadurruk. Nih. Tidak bisa memberikan madarat, artinya apa? Dia tidak akan bisa murka. Nah, demikian. Wa huwa dhahir min al-lafz, dan ini adalah zahir daripada lafaz ini, demikian zahirnya. Qala wa qawlu wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk ay li annahu la yanfa'uka wa la yadhurruka. Allah menyatakan dan jangan engkau berdoa kepada selain Allah apa yang tidak bisa memberikan manfaat bagimu dan tidak bisa memberikan madarat, maksudnya li'annahu la yanfa'uka wa la yadhurru, karena dia tidak bisa memberikanmu manfaat dan tidak bisa memadaratimu. Wa hadzal qayd laisa syartan, yang perlu diingat di sini kata Syekh Utsaimin adalah di sini qayd ini ma la yanfa'uka wa la yadhurru ini bukan menjadi persyaratan sesuatu berhak diibadahi. Sesuatu yang berhak diibadahi bukanlah ini syaratnya. Ketika tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudharat bagimu, berarti dia tidak bisa, tidak berhak untuk diibadahi. Bukan syarat ini. Kata Syekh, hadzal qayd laisa syartan bihaitsu yakunu lahu mafhum. Di mana hal ini memiliki sisi pemahaman terbaliknya. Ada pemahaman terbaliknya, artinya apa? Berarti kalau yang bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan mudharat boleh diibadahi? Tidak. Nah, seperti halnya apa? Seperti halnya Fir'aun, dia bisa memberikan manfaat, bisa juga memberikan mudharat, tetapi apa? Tetapi tetap tidak berhak untuk diibadah. Ya, walaupun dia memberikan apa? Manfaat. Bisa memberikan harta, bisa memberikan istana dan sebagainya. Demikian juga bisa memberikan mudharat. Dia bisa membunuh, mematikan orang dan sebagainya. Tapi dia tidak berhak untuk diibadah. Sehingga apa? Kalimat mala yang fauka wala yadhuruk ini bukan syarat. Hadal qaid laisa syartan. Bukan merupakan syarat sesuatu itu berhak untuk diibadahi. Fayakunu laka an tad'u ma yanfa'uka wa yadhurruk. Sehingga mafhumnya apa? Mafhumnya boleh bagimu untuk berdoa meminta kepada sesuatu, kepada orang yang bisa memberikanmu manfaat atau bisa memberikan mudharat bagimu. Bal huwa li bayanil waqi'. Tetapi ini fungsinya adalah bayanul waqi'. Hanya untuk menjelaskan waqi'nya, kenyataannya. Ya. Nah, sama ketika Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, syara'a lakum min ad-dini ma wasa. Apa? Kan itu apa? Allah Ustaz. Apa? Ketika Allah tabarak wa ta'ala berfirman tentang la burhana bihi, tidak ada bukti atau tidak ada hujjah yang menguatkannya. Apa ayat sebelumnya? Allah Ustaz. Ma lam ya'dan bihillah. Bukan yang itu. La burhana bihi inda rabbihi. Apa? Nah, yang tidak ada apa, la burhan atau la sultan, ya, apa sebelumnya ayatnya, apa, siapa yang hafal di awal ayatnya? Baik, kalimat la sultan atau la burhan di situ bukan menjadi syarat. Nah, intinya di situ bukan menjadi syarat. Ya, artinya ketika ada sultan, ada bukti ataupun ada burhan, bukan berarti itu dibenarkan. Nah, insyaallah apa kita merujuk lagi insyaallah. Nah, kata Syekh selanjutnya, bal huwa libayanil waqi', bahkan itu hanyalah untuk menjelaskan waqi'nya, kenyataannya apa yang engkau minta dari selain Allah tidak akan bisa memberikan manfaat bagimu dan tidak akan bisa memberikan mudharat. Kenapa? Li'anna al-mad'u min dunillahi la yahsul minhu naf'un wa la darar. Karena yang mad'u, yang dimintai olehmu dari selain Allah, la yahsul minhu naf'un wa la darar. Tidak akan mungkin bisa memberikan manfaat maupun mudharat. Qala Allah Ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa man adallu mimman yad'u min dunillahi. Adakah yang lebih sesat dari orang-orang yang berdoa meminta dari selain Allah ma la yastajibu lahu, kepada sesuatu yang tidak akan mungkin bisa mewujudkan baginya, ila yaumil qiyamah, sampai yaumul qiyamah nanti, wa hum an du'aihim ghafilun, dalam keadaan mereka dari permintaan-permintaan orang yang berdoa kepada mereka ghafilun, lalai. Wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'daa, dan apabila manusia itu mereka dibangkitkan, dikumpulkan, maka mereka akan menjadi musuh-musuh. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan mereka terhadap peribadatan orang-orang yang menyembah mereka mengingkarinya. Maka kata Syekh di sini apa? Wa min al-qayd laisa alladhi laisa bi syarr. Di sini apa? Kalimat la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Ini adalah termasuk dari qaid yang bukan merupakan syarat. Termasuk dari qaid yang bukan merupakan syarat. Ya. Artinya apa? Kalaupun seandainya dia bisa mewujudkan permintaanmu, bukan berarti dia berhak untuk diibadahi. Bal huwa libayanil waqi'. Nah, bahkan ini hanyalah untuk menjelaskan waqi', ini kenyataannya. Kenyataannya bahwasanya dari selain Allah tidak akan mungkin bisa mewujudkan apa yang diminta. Sehingga qaulu ta'ala, firman Allah ta'ala yang menyatakan, ya ayuhan nas, wahai segenap manusia, ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum, ibadilah, beribadahlah hanya kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang dari sebelum kalian. Fa inna qawlahu alladhi khalaqakum walladhina min qablikum li bayanil waqi'. Maka kalimat alladhi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladhina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, li bayanil waqi'. Ini menjelaskan waqi'nya. Waqi'nya itu mereka tidak bisa menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Idlaisa hunaka rabbun thani, di mana di sana tidak ada Rabb yang kedua. Lam yakhluqna walladhina min qablina, di sana tidak ada Rabb yang kedua, tidak ada Rabb lagi yang telah menciptakan kita, yang tidak menciptakan kita dan orang-orang yang sebelum kita. Nah, wa min qawlu ta'ala, juga di dalam firman Allah ta'ala, wa rabaibukum allati fi hujurikum, dan rabib-rabib kalian, anak-anak bawaan dari istri kalian yang ada di asuhan kalian, di dalam pengasuhan kalian. Fahada bayanun lil waqi'il aghlab, maka ini juga merupakan penjelasan terhadap waqi' yang banyak terjadi. Ya, bukan merupakan syarat. Wa minhu qawlu ta'ala, diantaran juga firman Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walil rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah Allah dan Rasulnya jika keduanya menyuruh kalian, lima yuhyikum, terhadap sesuatu yang bisa menghidupkan kalian. Fahada bayanun lil waqi', maka ini merupakan bayanun lil waqi', penjelasan pada kenyataannya. Iddu'a'ur rasul iyana kulluhu, doa'ur rasul iyana kulluhu lima yuhyina, di mana doanya Rasul SAW kepada kita semuanya itu untuk sesuatu yang akan menghidupkan kita. Nah, sehingga kata Syekh Muslimin, wa kullu qayyidin yuradu bihi bayanul waqi' fa innahu ka ta'lil lil hukmi. Maka setiap qayyid, setiap pengikat atau setiap syarat yang kalimat yang merupakan apa qayyid, ya, apa berarti setiap pengikat yang dimaukan dengannya adalah menjelaskan kenyataan, maka ini hukumnya sama seperti ta'lil lil hukm, sebagai alasan bagi sebuah hukum, bukan sebagai syarat. Nah, qayyid, biasanya qayyid itu syarat, ya, tapi ini qayyid tapi li bayanil waqi', qayyid untuk menjelaskan kenyataannya begitu, bukan sebagai apa syarat. Demikian, hanya untuk menjelaskan kenyataannya. Maka kalau seperti ini kondisinya, dia sama hukumnya dengan at-ta'lil lil hukum, hanya sebagai alasan dari sebuah hukum. Fa masalan qawlu ta'ala, contohnya seperti firman Allah ta'ala, ya ayuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum, wahai segenap manusia, beribadalah kalian hanya kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Nah, maksudnya ubuduhu, beribadalah hanya kepadanya. Kenapa? Li'annahu khalaqakum, karena dialah yang telah menciptakan kalian. aini. Jadi dia hanya untuk ta'lil sebagai alasan dari sebuah hukum. Hukumnya di sini apa? Hukumnya adalah, perintahnya adalah beribadah kepada Allah saja. Iya, beribadahnya kepada Allah. Ini hukumnya, ini perintahnya. Apa yang mendasari hukum ini? Apa alasannya? Alasannya adalah karena dialah yang telah menciptakan kalian. Iya. Berarti apa? Ini libayanil apa? Libayan al-waqi'. Iya. Nah, yang bayanul waqi' dia kata'lil lil hukum. Sama seperti ta'lil terhadap sebuah hukum. Nah, demikian. Wa qawlu ta'ala, demikian juga dengan firman Allah Ta'ala yang menyatakan, ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum mimma yuhyikum. Wahai orang-orang beriman, penuhilah Allah dan Rasul jika keduanya memanggil kalian terhadap apa yang akan menghidupkan kalian. Maksudnya ay li'annahu la yad'ukum illa lima yuhyikum. Dikarenakan Allah tidak akan menyeru kalian kecuali kepada sesuatu yang akan menghidupkan kalian. Nah, ini. Ini apa? Tauhid. Nah, yang akan menghidupkan seseorang adalah tauhid. Nah, wa kadzalika qaulu ta'ala, demikian juga firman Allah Ta'ala, wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Jangan engkau berdoa meminta kepada selain Allah apa yang tidak bisa memberikanmu manfaat dan tidak bisa memberikanmu mudarat. Maksudnya apa? Li'annahu la yanfa'uka wa la yadhurruk. Berarti apa? Alasannya karena yang kamu ibadah, yang kamu mintai tersebut tidak akan bisa memberikan manfaat padamu dan tidak akan bisa memberikan mudarat. Fa'ala hada ya la yakunu hadal qaid syartan. Maka berdasarkan ini, la yakunu hadal qaid, maka qaid ini, pengikat di sini, bukan merupakan syarat. Bukan merupakan syarat. Nah, wa hadhihi yusammiha ba'dun nas sifah kasyifah. Dan yang seperti ini dinamakan oleh sebagian orang dengan sifah kasyifah, sebuah sifat yang fungsinya untuk menyingkapkan sebuah rahasia. Nah, demikian. Baik. Sehingga dari sini perlu diingat kembali bahwasanya kita diperintahkan untuk berdoa hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dikarenakan qayyid yang ada dalam ayat tersebut bukan merupakan syarat. Nah, kemudian dalil yang kedua disebutkan kelanjutan daripada ayat yang tadi, akhir daripada ayat tersebut, qawlu fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin. Maka jika engkau melakukan hal itu, sesungguhnya engkau termasuk dari orang-orang yang berbuat zalim. Aitha in da'auta min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Yani jika engkau berdoa meminta dari selain Allah apa yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudharat. Wal khitab li Rasul sallallahu alaihi wasallam, khitabnya di sini untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pembicaranya di sini untuk Rasul. Fa in fa'al ta, ta'nya di sini apa? Kepada Rasul. Nah, wa in syartiyah, dan innya di sini adalah in syartiyah. Wa jawabu syart jumlah. Sedangkan jawabu syartnya adalah jumlah fa innaka idan. Nah, baik, fa innaka idan. Ya, ini adalah jawab syarat. Wa idan ay hala fi'lika min adh-dhalimin. Sedangkan kalimat idan di sini maksudnya adalah ketika kamu berbuat seperti itu, maka kamu termasuk dari orang-orang yang berbuat zalim. Nah, ini maksud daripada kalimat idan. wa huwa qaid, dan di sini adalah qaid, li'anna wa idza, ya, kalimat wa idza dan apabila, ya, di sini li dzarf al hadir, kalimat idza di sini adalah untuk dzarf yang fungsinya dzarful hadir, ini menunjukkan waktu yang sekarang. Ai fa innaka hala fi'lihi min adh-dhalimin, sesungguhnya engkau ketika melakukan perbuatan tersebut maka engkau termasuk dari orang-orang yang berbuat zalim. Lakin qad tatuba minhu fayazulun anka wasful dhulm, fal insan qabla al-fi'li laysa bidhalim wa ba'da at-taubah laysa bidhalim. Nah, akan tetapi terkadang engkau bertobat dari sehingga hilang darimu sifat zalim, karena seorang manusia sebelum melakukan perbuatan maka dia tidak bisa dikatakan zalim, demikian juga setelah bertobat maka dia tidak bisa dikatakan berbuat zalim. Lakin hina fi'l al-ma'siyah, hina fa'al al-ma'siyah yakunu zaliman, akan tetapi ketika dia melakukan kemaksiatan maka dia dikatakan zalim. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Ya. Di sini kata Nabi alaihi wasallam apa? La yazni zani, tidaklah seseorang itu berbuat zina. Tidaklah seorang pezina itu berbuat zina, hina yazni, ketika dia berbuat zina wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman. Okay. Berarti apa? Fanafal iman anhu halal fi'li. Maka di sini Nabi menghapuskan keimanan pada diri orang tersebut ketika dia berbuat perbuatan tersebut. Wa nau'u dhulmi huna dhulmu syirkin. Dan bentuk kedzaliman yang dimaksud di sini adalah kesyirikan. Kedzaliman dalam bentuk kesyirikan. Qala Allah Ta'ala inna syirka la dhulmun 'adzim. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang amat besar. Wa 'abbara Allah bi qawlihi min adh-dhalimin, dan di sini Allah mengungkapkannya dengan ungkapan min adh-dhalimin, termasuk dari orang yang berbuat zalim, wa lam yaqul min al-musyrikin, dan tidak mengatakan termasuk dari orang yang berbuat syirik. Kenapa? Li ajli ayyubayyina anna syirka dhulmun. Tujuannya adalah Allah hendak menjelaskan bahwasanya kesyirikan termasuk dari kezaliman, bahwa kesyirikan adalah kezaliman. Li anna kawna da'i li ghairi lahi musyrikan amrun layyin, karena kondisi seorang yang berdoa kepada selain Allah dikatakan sebagai musyrik adalah perkara yang jelas. Lakin kaunuhu zaliman qad la yakunu bayyinan min al-ayah, akan tetapi terkadang seseorang itu dikatakan zalim tidak menjadi jelas, ya, dari ayat tersebut. Nah, okay. Jadi di sini Allah Tabaraka wa Taala memilih kalimat min al-zalimin, karena apa? Untuk menjelaskan bahwasanya kesyirikan adalah perbuatan zalim. Nah, demikian. Baik. Di mana seorang berbuat zalim itu adalah orang yang menduakan Allah Tabaraka wa Taala dalam peribadatan. Baik, ini yang dimaksud daripada minadh zalimin. Wallahu taala ansaf naqabi bi hadzal qadar. Aqulu qawli hadza astaghfiru li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat min kulli dhanb. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. الحمد لله رب العالمين تفضل حبكم الله. Thank you.